Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, kitab Tauhid, sesuai yang dijadwalkan. Kita pada pelajaran sebelumnya mempelajari al-asma wa sifat. Dan pada bab berikutnya, kata al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, babu la yuqalu assalamu ala Allah. Bab la yuqal, tidak boleh dikatakan, yani tidak boleh mengucapkan kalimat assalamu ala Allah, mengucapkan salam, ya, atas Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu ala Allah. La yuqal, tidak dikatakan assalamu ala Allah. Apa hukumnya? Syekh di sini, beliau tidak menegaskan bahwa itu haram, ya, tetapi menafikan, mengatakan la yuqal, la yuqal, yani dengan dinafikan, ditepis, tidak dikatakan assalamu ala Allah. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, ini ada kemungkinan menunjukkan makruh, ada kemungkinan menunjukkan haram, tetapi kata beliau, kata Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid, lakin istidlaluhu bil hadith yaqtadi annahu lit tahrim wa huwa kadhalik. Tetapi pendalilan al-muallif dengan hadith, hadith yang akan disebutkan nanti, yang kita baca, menuntut bahwa hal itu menunjukkan pengharaman. Wa huwa kadzalika, kata Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan memang demikian hukumnya, yakni haram. Haram mengatakan assalamu ala Allah. Ucapan salam itu diantara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai mukaddimah, pendahuluan, apa makna salam? Apa makna salam? Kata assalam apa maknanya? Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan, ya, makna-makna itu dalam Al-Qaul Mufid. Yang pertama kata beliau, at-tahiyyah. Ya, assalam bermakna at-tahiyyah. Yakni penghormatan. Ya. Ucapan penghormatan. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, ya, sesama muslim saling menghormati dengan mengucapkan salam. Salamun ala fulan. Salamun alaik. Salamun alaikum. Dan semisalnya. Naam. Ini adalah penghormatan, tahiyyat. Nah, ai maknanya hayyahu bissalam. Ia telah menyambutnya dengan penghormatan, dengan ucapan salam. Tahiyatnya kaum muslimin, ucapan penghormatannya kaum muslimin satu sama lainnya adalah saling mengucapkan salam. Tayyib. Makna yang kedua, as-salamatu minan naqsi wal afat. Salam maknanya keselamatan dari kekurangan dan aib-aib. Ya. Kaqaulina seperti kita mengatakan kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh dalam tahiyat tasyahud kita. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh. Yani maknanya kita mendoakan semoga keselamatan tercurah atasmu wahai nabi. Begitu pula semoga rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala tercurah bagimu. Makna yang ketiga, kata beliau, assalamu ismun min asma'illah. Salam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari al-asmaul husna, nama-nama Allah yang terbaik. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikul Quddusus Salam. Nah, dalam surat Al-Hasyr ayat 23, kalau mau dicatat, Al-Hasyr ayat 23. Nah, Al-Malikul Quddusus Salam. Al-Malikul Quddusus Salam, Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Naam. Salam. Ini deretan nama-nama Allah, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin dan seterusnya. Salah satunya As-Salam. Jadi ini salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari Al-Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah As-Salam. Artinya apa? Allah Maha Selamat, Maha bersih dari segala kekurangan dan cacat, aib. Ya. Salam, nama ini mengandung sifat, ya, menunjukkan sifat keselamatan diri Allah, selamat dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah, tidak pantas bagi Allah. Assalamu mimma min kulli ma la yaliqu bihi bi jalalihi subhanahu. Naam. Min naqais wal uyub, dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib, cacat-cacat. Itu makna ya. Maha salam, assalam. Nah, kenapa tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah dan semisal dengan assalamu alayka ya Rabb, assalamu alayka ya Allah, salam atasmu ya Allah, wahai Rabbku. Kenapa tidak boleh? Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua alasan. Ya. Yang pertama, doa semisal ini, ini mendoakan, berdoa kepada Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang tidak pantas baginya. Yaitu dari kekurangan dan aib. Jadi ketika dikatakan assalamu ala Allah, artinya kita mengatakan semoga keselamatan atasmu ya Allah. Kan begitu maknanya dalam bahasa kita. Yakni kita memohon kepada Allah semoga Allah ya menyelamatkan dirinya dari kekurangan. Apakah pantas doa seperti ini? Dan doa ini mengesankan bahwa Allah ya bisa ada bisa terkena kekurangan sehingga kita berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan dirinya, menyelamatkan dirinya dari kekurangan. Nah, karena doa itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk sesuatu yang memang perkara itu bisa saja mengenai diri sehingga didoakan agar selamat darinya. Nah, padahal kita sudah tahu Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Ya. Nah, salah satu namanya adalah as-salam. Maha selamat. Maha bersih dari segala kekurangan dan aib. Jadi, ini doa bukan pada tempatnya. Doa bukan pada tempatnya. Salah. Apa gunanya berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan dirinya dari kekurangan dan aib. Padahal Allah memang tidak ada kekurangan dan aibnya. Karena maha selamat, maha sempurna. Nah, dari kekurangan dan aib. Ini satu. Yang kedua, jika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkan dirinya dari kekurangan dan aib, ini menyelisih hakikat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya yud'a, seluruh makhluk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Nah, dia yang dituju dalam doa, semuanya memohon berdoa kepadanya untuk kepentingan makhluk yang berdoa. Karena hajatnya, kebutuhannya kepada Allah yang maha kaya, yang maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh kepada doa makhluk. Huwa ghaniyun anil alamin. Maha kaya, maha tidak butuh dari makhluknya, dari alam semesta ini. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dipuji. Ya, jadi bukan kita mengucapkan assalamu alaika ya Allah, ya Rabb. Nah, tetapi kita memujinya dengan berzikir, menyebut nama-namanya. Ya, menyebut sifat-sifatnya. Nah, nah, ini dua alasan sebab faktor kenapa tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Naam. Kaitannya bab ini dengan pembahasan tauhid yaitu ya kita tahu bersama bahwa tauhid itu meliputi tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Nah, pada bab sebelumnya baru saja kita pelajari itsbat al-asma was sifat, al-asmaul husna was sifatul ula. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik dan sifat-sifatnya yang mulia, yang agung. Ya. Walillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala al-asma'ul husna. Dan setiap nama mengandung sifat, mengandung makna. Makna itu adalah sifat, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan setiap nama menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Selain itu, memang ada nas-nas yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus. Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati dirinya. Walil Al-Qur'an juga Rasulnya Muhammad alaihi wasallam menyifatinya melalui sunnah. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sau'i walillahi al-mathalul a'la." Bagi orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, penyifatan yang jelek, dan hanya bagi Allah al-mathalul a'la, yakni al-wasful a'la, penyifatan yang tertinggi. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala penyifatan yang tertinggi, yang paling sempurna, al-a'la, yakni al-akmal. Al-mathalul a'la maknanya al-wasfu al-a'la, yakni al-wasful akmal, penyifatan yang tertinggi, yakni yang paling sempurna. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna zatnya, dirinya, nama-namanya dan sifat, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya maha sempurna, berarti kan tidak ada kekurangan, tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Buat apa kalau begitu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan dirinya dari kekurangan dan aib? Buat apa mengucapkan assalamu ala Allah? Ini tidak pantas. Justru mengesankan Allah bisa terkena kekurangan sehingga kita mendoakan agar Allah menyelamatkan dirinya dari kekurangan itu. Nah, jadi ini bertentangan dengan ya hal tersebut. Nah, jadi doa tersebut naam haram. Nah, sebabnya sudah kita dengar ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah juga dalam Al-Qaul Mufid menyebutkan munasabah, yakni keterkaitan bab ini dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya penetapan itsbatul asmaul husna, penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik, ya, yang mengandung menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena setiap nama mesti mengandung makna, menunjukkan makna, dan itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ahlus sunnah jamaah, kita tidak seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahwa nama-nama itu hanya lambang-lambang saja menunjuk kepada diri Allah tapi tidak ada maknanya, karena Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan nama-nama tanpa kandungan sifat makna. Ahlus sunnah jamaah tidak. Ahlus sunnah jamaah meyakini nama-nama itu mengandung makna, menunjukkan makna, dan itulah makna, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu ada, seperti disebutkan tadi, ada nas-nas khusus menyebutkan, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang bab as-sifat awsa' min babil asma. Bab tentang sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama menunjukkan makna, mengandung makna, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada nas-nas yang khusus menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tidak boleh, tambih, peringatan. Tidak boleh kita menetapkan nama Allah SWT berkesimpulan dari penetapan sifat. Tidak bisa. Tidak bisa dibalik. Adapun penetapan nama, maka kita bisa menetapkan sifat dari nama itu. Makna, kandungan makna, makna yang ditunjukkan oleh nama itu sih sifat Allah SWT. Tetapi ketika kita melihat ada penetapan sifat bagi Allah, kita tidak boleh menyimpulkan dari penetapan sifat itu memetik apa? Nah, nama, kemudian kita menamai Allah SWT berkesimpulan dari sifat itu, tidak bisa. Nah, difahami? Jadi bab sifat itu lebih luas daripada bab asma. Nah, itu bab sebelumnya. Penetapan al-asma wa sifat. Kemudian topik di bab ini sekarang adalah salamatu sifatih min kulli naqs. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa mawdu'u hadzal bab salamatu sifatih min kulli naqs. Wa hadza yatadammanu kamalaha. Idz la yatimmul kamalu illa bi itsbati sifatil kamal wa nafyi ma yudadduha. Topik bab ini sekarang adalah selamatnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kekurangan. Tidak ada kekurangannya sama sekali. Dan ini mengandung kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dinafikan ya kekurangan itu, ketika dikatakan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala selamat, bersih dari segala kekurangan, artinya apa? Sempurna. Ketika tidak ada kekurangannya berarti sempurna. Ini mengandung ya makna kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu tidaklah terwujud kecuali dengan isbat dan nafi. Penetapan kesempurnaan yaitu penetapan sifat-sifat kesempurnaan Allah dan penafian, penepisan hal-hal yang bertentangan dengannya dari kekurangan-kekurangan dan aib. Semua tauhid mabni, seluruh tauhid mabni ala al-itsbat wan nafi, tauhidur rububiyah dibangun di atas itsbat dan nafi. Itsbat penetapan Allah satu-satunya rob, penetapan bahwa Allah rob, satu-satunya rob ya, pencipta dan seterusnya, dari makna rububiyah. Dan penafian, menepis rob selain Allah, tidak ada rob selainnya. Tauhid uluhiyah juga begitu, menetapkan Allah satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang disembah dengan benar. Tidak ada Tuhan yang benar selainnya. Begitu pula al-asma wa sifat. Ya, penetapan kesempurnaan bagi diri Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan menafikan kekurangan dan aib. Dan menafikan tidak ada samanya. Tidak ada yang sama dengan diri Allah, tidak ada yang sama dengan nama-namanya, tidak ada yang sama dengan sifat-sifatnya dalam hal hakikatnya. Meskipun ada kesamaan makna, tetapi hakikatnya berbeda. Tayyib. Nah, sekarang setelah kita memahami ini, tayyib, sebelum masuk membaca isi bab terakhir, anda ingin sampaikan faedah dari Al-Qayyim rahimahullah di sini dan Al-Qol Mufid. Beliau mengatakan wassalamu ismun thubutiyun salbiyun. Nah, nama tadi sudah kita dengar. Assalam adalah salah satu nama. Nama Allah. Al-Malikul Quddusus Salam. Ya. Al-Malik Al-Quddus, Assalamul Mu'min Al-Muhaymin, Al-Aziz Jabbar, ini semua nama-nama dari nama-nama. Nah, Assalam adalah isim nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya thubuti, yakni penetapan. Yakni menetapkan apa? Menetapkan sifat As-Salamah. Nah, menetapkan sifat keselamatan bagi diri Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salbi, yakni menepis dari dirinya seluruh kekurangan dan aib. Nah, fayyib, maka tidak ada kekurangan sama sekali, tidak ada cacat pada dirinya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya dan hukum-hukumnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Maha sempurna dirinya, ya. Sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukumnya. Nah, hukumnya meliputi hukum kauni, hukum qadari dan hukum syar'i. Hukum yang sifat takdir, ciptaan, dan hukumnya yang bersifat syar'i, syariat. Naam. Qala rahimahullah fi sahihi 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dalam as-sahih dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an. As-sahih biasa digunakan oleh ulama untuk menyingkat. Mengatakan dalam as-sahih, dalam kitab as-sahih. Ada kemungkinan dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, artinya muttafaq alaih. Ada kemungkinan sahih al-Bukhari saja. Ada kemungkinan sahih Muslim saja. Nah, dalam hal ini, tepatnya yang dimaksud di sini adalah as-sahihain. Ini sahih al-Bukhari dan Muslim. Kan hadits ini muttafaq alaih dari Ibn Mas'ud. Radiyallahu anhu qal, kata Ibn Mas'ud, kunna idha kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, adalah kami apabila kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, qulna, kami, ya, dulunya, awalnya kami membaca, sahabat ini, karena sahabat belum tahu, nah, sahabat membaca assalamu ala Allah, assalamu ala Allahi min ibadi. Ini dalam keadaan para sahabat belum tahu. Belum tahu ilmunya. Dulu adalah kami dulu, kata Ibn Mas'ud, jika kami bersama Nabi SAW dalam sholat, kami membaca doa assalamu ala Allahi min ibadi. Semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Nah. Yani, dengan makna yang sudah diterangkan sebelumnya. Nah, assalamu ala fulanin wa fulan, keselamatan atas fulan dan fulan. Pertama, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, ucapan selamat, ya. Doa keselamatan dari hamba-hambanya atas Allah dan keselamatan atas fulan dan fulan. Ini dalam tahiyat maksudnya. Dibaca di mana? Dalam tahiyat, tasyahud. Nah, apa makna kalimat ini assalamu ala Allah min ibadi, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, tidak perlu diulangi, tadi sudah diterangkan. Nah, di awal. Makna itu yang dimaksud. Nah. Iya. Jadi ucapan seperti ini untuk lebih menegaskan konteksnya sepertinya seperti khobar gitu. Nah, konteksnya seperti khobar kan, assalamu ala Allah min ibadi, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, kan gitu. Assalamu ala fulani wa fulan, keselamatan atas fulan. Seperti khobar konteksnya, ya. Tapi maknanya apa, doa. Bukan berita Bukan memberitakan keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, keselamatan atas fulan dan fulan. Bukan. Bukan berita ini. Ini doa. Nah. Jadi, khabar bimakna doa. Ini diantara, ya, perkara yang penting kita ketahui. Nah. Ada khabar yang bermakna doa. Seperti kita mendengar, misalkan mengatakan, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Kan begitu? Itu bukan berita. Berkata al-Bukhari, Allah merahmatinya. Bukan berita bahwa Allah merahmatinya. Bukan. Kita mendoakan agar Allah merahmati al-Bukhari. Jadi khabar bermakna doa. Berita yang bermakna doa. Nah. Di sini Ibnu Al-Qayyim rahimahullah kembali mengulangi dalam syarahnya mengatakan ada dua maknanya. Yang pertama, ya, ismus salam alaik ketika na'am satu sama lainnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengucapkan salam sesamanya, ini maknanya ismus salam alaik. Kita mengatakan salamun alaik, assalamu alaik. Berarti nama assalam atasmu. Yani alaika barakatuhu bismih. Bagimu berkah-berkahnya dengan namanya. Ketika kita mengatakan assalamu alaik, berarti makna yang pertama ismus salam alaik, kata Ibn Uthaymin. Yani nama assalam yang merupakan salah satu nama Allah atasmu. Ay alaika barakatuhu bismihi. Atasmu barakah, berkah dari Allah SWT dengan namanya. Jadi kita mendoakan agar engkau mendapatkan berkah. Ya, dengan doa ini. Ketika kita mengatakan assalam atasmu. Nama Allah salam atasmu. Semoga engkau mendapatkan berkah. Ya, darinya. Ini makna yang pertama. Yang kedua, assalamatu minallah alaik. Kita mengatakan assalamu alaik. Berarti kita mendoakan anda. Semoga keselamatan dari Allah bagimu. Atasmu. Yani salam di sini, assalam di sini mengandung makna assalamah, yakni bermakna taslim, bukan bermakna nama Allah atasmu, bukan. Ya, bukan bermakna saya mengucapkan nama Allah atasmu, bukan. Tapi mengandung makna saya mendoakan semoga keselamatan bagimu dari Allah. Itu makna yang kedua. Nah, difahami? Kemudian assalamu ala fulan wa fulan. Di sini pada riwayat ini bunyinya seperti teksnya begitu. Assalamu ala fulan wa fulan. Salam atas fulan dan fulan. Siapa fulan dan fulan ini? Pada riwayat yang lain, ya, disebutkan yaitu Jibril dan Mikail. Nah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Assalamu ala Jibril, fulan dan fulan yang dimaksud adalah Jibril wa Mikail. Nah, para sahabat mengucapkan itu awalnya. Nah, mereka membaca itu dalam tahiyat mereka, dalam tasyahud mereka. Sebelum diajari oleh Nabi SAW. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, bersabda kepada mereka, mengajari sahabatnya, la taqulu, jangan kalian katakan assalamu ala Allah. Nah, di sini ini yang dimaksud tadi oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis yang dijadikan dalil oleh al-muallif menunjukkan pengharaman. Karena lafaz hadisnya dari Nabi, la takulu, yakni la nahiyah, larangan. Jangan kalian mengatakan. Qa'idah fikhiyah, hukum asal larangan Nabi SAW menunjukkan apa? Haram. Sampai datang dalil, yang menggeser dari hukum asal ini ke makruh. Jika ada dalil yang lain menunjukkan bahwa larangan itu bukan haram tapi makruh, ya kita katakan makruh. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, kita berjalan di atas hukum asal. Bahwa pada asalnya larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haram. La taqulu, jangan kalian katakan, berarti haram. Dan di sini tidak ada dalil yang menggesernya keluar dari hukum asal yang menunjukkan haram. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini hanya larangan ini hanya makruh, tapi kita mengatakan haram. Assalamu ala Allah, jangan kalian kata assalamu ala Allah, itu haram. Kenapa? Kemudian dijelaskan illatnya, faktor hukumnya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna Allah huwas salam. Karena sesungguhnya Allah dialah as-salam. Dia as-salam. Yani di antara nama Allah adalah as-salam. Di samping ayat tadi dalam surat Al-Hasyr. Ya. Hadis ini. Nah. Menetapkan nama as-salam. Tayyib. Karena Allah bernama As-Salam, dia As-Salam yang maha selamat dari kekurangan, dari cacat, dari aib, segala yang tidak pantas baginya. Maka tidak boleh mengucapkan As-Salam ala Allah. Nah, tidak pas. Tidak benar. Nah, tidak tepat. Nah, tidak boleh. Karena dia as-salam. Nah, justru kita berdoa kepada Allah yang maha selamat, as-salam. Kita berdoa kepada Allah as-salam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Bukan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberi keselamatan atas dirinya. Nah, karena dia as-salam. Sudah maha sempurna, sudah. Ya. Tidak mungkin terkena kekurangan dan aib. Naam. Jelas ya. Fihi masail. Pada bab ini ada beberapa masalah. Apa mau adzan dulu? Naam. Ini rupanya harusnya sejak tadi dibaca. Naam. Karena tidak faham isinya. Namun tidak mengapa. Nama jelis masih tersisa. Katanya permintaan, permohonan agar ikhwah duduknya agak merapat. Maju sedikit. Kan rupanya banyak yang di belakang sana. Tafassahu fil majalis. Nah. Dikasihan yang di belakang sana. Nah. Tafassahu. Yafsahillahu lakum. Naam. Fihi masail. Pada bab ini ada beberapa masalah yang bisa kita petik. Al-ula, al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, tafsirus salam. Tafsir, penjelasan makna yang dimaksud dengan as-salam. Naam. Ya, mengulangi kembali apa yang sudah kita pelajari. Ma takarrara taqarrara. Nah. Rasulullah rahimahullah sering mengulang-ulang ini karena beliau sering mengulang-ulang faedah. Nah, faedah-faedah itu diulang-ulang sehingga betul-betul takarrar. Kata beliau ma takarrara taqarrara. Sesuatu yang selalu diulang-ulang itu akan menetap dalam ingatan. Nah, jadi kembali lagi kita ulangi sekarang. Ibnu Taimiyah mengulangi lagi di sini dalam syarahnya. Nah, tafsir as-salam, ya, pertama ditinjau dari segi as-salam sebagai nama dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua tinjauan ya dalam menafsirkan as-salam. Perhatikan dalam menafsirkan as-salam ada dua tinjauan. Tinjauan yang pertama ditinjau dari segi as-salam sebagai apa? Nah, nama Allah. Berarti maknanya apa? Apa tadi maknanya? Mengandung makna as-salamah min kulli naqsin wa aib, menunjukkan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, selamat dari seluruh, dari segala kekurangan dan aib, cacat. Nah, itu makna as-salam. Selamat dari segala hal yang tidak pantas baginya. Terkait dengan dirinya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya dan hukum-hukumnya. Baik hukum kauni maupun hukum syar'i. Baik. Tinjauan yang kedua, ditinjau dari segi kata assalam sebagai tahiyat, sebagai ucapan penghormatan, tahiyat. Nah, assalam kita tahu bersama bahwa ini adalah tahiyat kita dalam kehidupan ini. Tahiyat sesama muslim. Naam, yaitu ucapan salam. Fa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi tahiyat yakni penghormatan dengan diucapkan salam, maka beri tahiyat yang lebih baik. Kalau orang mengatakan kepada kita assalamualaikum, maka kita balas yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terbaik. Kita membalas lebih. Fa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Atau minimal rudduha. Balas semisal. Dia mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Ya, dihormati sama. Tahiyatnya sama. Minimal itu. Tapi yang terbaik dilebihkan. Nah, juga ahlul jannah tahiyyatuhum yawma idzin salam. Tahiyatnya ahlul jannah satu sama lainnya adalah salam. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada mereka. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ucapan salam dari Allah. Ucapan dari Allah SWT yang maha pengasih kepada ahlul jannah. Nah, sekarang ini. Sebagai tahiyat ini tadi yang dijelaskan. Apa maknanya? Ketika ditinjau dari segi salam sebagai tahiyat. Nah, apa maknanya? Maknanya, kata Ibn Uthaymin rahimahullah. Ada dua. Nah, yang pertama, takdiru mudhaf, yaitu kita menakdirkan ada mudhaf yang terbuang. Ketika kita mengatakan assalamu alaik, sebenarnya lengkapnya itu adalah ismus salami alaik. Ismus salami alaik, yang tahu nahwu ya. Ismus salami alaik. Ismu di sini mudhaf. Assalami mudhaf ilaih. Ismu dibuang, disingkat menjadi assalamu alaik. Difahami? Artinya apa? Berarti ismullah alladhi huwa assalamu alaik. Nama Allah yaitu assalam atasmu. Itu tadi yang sudah kita lewati sebelumnya. Yakni, semoga kamu dapat barokahnya. Ya. Dan kami mengucapkan nama Allah atasmu. Semoga engkau dapat barokahnya. Nah, itu. Nah, yang pertama. Yang kedua. An-nassalama bimakna taslim. Assalam. Ya. Dengan makna at-taslim. Bukan sebagai nama Allah. Bukan sebagai nama Allah. Tetapi as-salam di sini sebagai isim masdar. yang semakna dengan at-taslim, keselamatan. Artinya apa? Tahiyat ini, ya, kami mendoakan dengan tahiyat ini semoga keselamatan tercurah atasmu. As'alullaha ayyusallimaka tasliman. Assalamu alaik dengan makna salam at-taslim. As'alullaha ayyusallimaka tasliman. Aku memohon kepada Allah semoga Allah menyelamatkanmu, memberimu keselamatan. Ini dua makna kalimat assalamu alaika, assalamu alaikum sebagai apa? Tahiyat. Yang kedua, yakni masalah yang kedua, al-maslahah tsaniyah, annahu tahiyyatun, bahwa assalam, ya, ucapan assalam adalah tahiyyat. Tadi sudah kita lewati maknanya, ada dua, ya. Nah, ismussalam alaik dan assalam, yakni taslim, keselamatan atasmu. Semoga tercurah keselamatan atasmu. Nah, dua tadi maknanya. Al-thalithah. Yang ketiga, al-mas'alatu al-thalithah. Annaha la tasluhu lillah. Assalam. Ucapan ini tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika itu tidak pantas, berarti haram. Oleh karena itu Nabi melarang daripada hadits Ibnu Mas'ud, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalam. Ketika sahabat awalnya pada tahiyat mereka mengatakan assalamu ala Allah min ibadihi. Naam, ar-rabi' al-mas'alah ar-rabi'ah, masalah yang keempat, al-illatu fi dhalik. Al-illah yani illat, faktor. Ya, faktor tidak bolehnya, ya, ucapan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illat fi dzalik, illat yang menyebabkan hal itu tidak boleh. Illatnya, faktornya sudah diterangkan oleh Nabi sendiri pada hadits Ibnu Mas'ud, yaitu apa? Fa innallaha huwa salam, maknanya sudah diterangkan tadi, ya, di awal. Ya, karena mendoakan Allah dengan doa ini mengesankan Allah bisa terkena kekurangan dan aib. Ini menafikan kesempurnaannya. Ini tidak boleh. Karena Allah Maha sempurna dari segala kekurangan dan aib. Jadi tidak perlu didoakan seperti itu. Tidak pas, tidak pantas bahkan. Tidak boleh. Yang kedua, Allah yang dituju dalam doa. Nah, makhluk berdoa kepada Allah. Nah, untuk kepentingan makhluk, bukan kita mendoakan Allah, Allah yang didoakan. Tidak. Yang didoakan adalah makhluk, berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Nah. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Nah. Al-khamisah, yang kelima, ta'limuhum at-tahiyyata allati tasluhu lillah. Ta'limuhum pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari, ya, sahabat-sahabatnya cara tahiyat penghormatan allati tasluhu lillah yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Nah, dan ini tahiyat yang diajarkan oleh Nabi pada riwayat Ibnu Mas'ud, ini yang paling riwayat yang paling kuat, yang paling bagus. Nah, yaitu at-tahiyatu lillahi wa as-salawatu at-tayyibat. Nah, setelah itu diikuti assalamu alayka ayyuhan nabi, Adapun tahiyat kepada Allah itu tadi, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Itu cara tahiyat kepada Allah. Makanya tasyahud itu disebut apa? Tahiyat. Karena mengandung tahiyat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tahiyat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh. Juga atas kita, ya, salamu alayna, wa alai ibadillahi salihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan jin dan manusia. Isinya tahiyat. Karena assalam tadi antara maknanya tahiyat, yang sudah kita pelajari. Makanya tasyahud itu disebut apa? Tahiyat. Naam. Barakallahu fikum. Dan di sini kita memetik faedah bagusnya cara Nabi mengajari. Nah, dan kita naam sepatutnya mencontoh itu dalam mengajari, dalam mengajar, ya, jika mengajari seseorang. Ketika kita mengingkari dari seseorang suatu perkara yang tidak boleh, jangan hanya berhenti sampai di situ, tetapi diberi solusi. Nah, dan ketika kita melarang, ya, sempurnanya adalah kita terangkan apa sebabnya dilarang. Nah, sebagaimana Nabi SAW, la taqulu assalamu ala Allah. Nabi menerangkan sebabnya. Fa inna Allah wassalam. Jadi kita melarang, kita terangkan sebabnya dilarang karena ini, dalilnya ini, sebabnya ini. Setelah itu, jika butuh solusi penggantinya, maka diberi solusi pengganti. Nabi memberi solusi. Cara bertahiyat adalah tahiyatu lillahi wassalawatu thayyibat, dan seterusnya. Nah, itu yang terbagus dalam dalam ta'lim. Usul ta'lim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiikum. Ya, demikian alhamdulillah selesai bab ini. Fadlillahi ta'ala. Nah, mudah-mudahan difahami dengan baik, menjadi tambahan ilmu bagi kita. Tinggal kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Naam, adapun menjawab pertanyaan insyaallah nanti ada waktunya. Tafadhalu, jazakumullah khairan, subhanallahi wa bihamdihi.